aku dengan tingkahmu yang selalu begitu pura-pura tidak tahu. Lagi kau kembali, dulu pun selalu kau ku maafkan. Kau sering pulang sampai larut malam, pura-pura tidak tahu, pasang aksi sana sini. Jangan lagi kau kembali. Aku sudah tahu semuanya, tak perlu engkau sembunyikan belangmu. Memang kau tak bisa dipilih, aku kasihan padamu. Ku sering malu bila temanku melihat engkau berkejan berjumbu, pura-pura tidak tahu, pasang aksi sana sini. Jangan lagi kau kembali.